Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan tayyiban katsiran mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazidah. Amma ba'd. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Kita akan membacakan soal yang ke-33. Hal tafsiru istiwa'illahi azza wa jalla ala arshihi biannahu uluhu ta'ala ala arshihi ala ma yaliqu bi jalalihi huwa tafsiru salafis salih. Apakah tafsir tentang istiwanya Allah di atas arsy-Nya bermakna ketinggian Allah Ta'ala di atas arsy-Nya yang sesuai dengan keagungan Allah? Ini adalah tafsir as-salafus salih. Al-jawab, jawabannya, tafsiru istiwa'illahi ta'ala ala arshihi bi'annahu uluhu ta'ala ala arshihi ala ma yaliku bijalalihi huwa tafsiru as-salafus salih. Tafsir seperti yang disebutkan oleh penanya adalah tafsirnya as-salafus salih, bahwa makna istiwanya Allah di atas arsy-Nya adalah uluhu ta'ala, ketinggian Allah di atas arsy yang sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah. Qala Ibnu Jarir, Imam Al-Mufassirin fi tafsirihi, berkata Imam Ibnu Jarir rahimahullah, salah seorang ulama Imam Al-Mufassirin, di dalam tafsir beliau, min ma'ani al-istiwa, di antara makna istiwa adalah al-ulu wal-irtifa, tinggi dan di atas. Kaqawli al-qail, seperti ucapan orang yang berkata, istawa fulanun ala saririhi, si fulan beristiwa di atas tempat tidurnya, yakni uluhu alaihi, dia tinggi di atasnya. Wa qala fi tafsir qawlihi ta'ala ar-rahmanu ala al-arsh istawa, dalam surah Taha ayat yang kelima, yaqulu jalla dhikru ar-rahman ala arshihi. Allah menyatakan dalam ayat ini ar-rahman ala arshihi, Allah subhanahu wa ta'ala di atas arsy-Nya, yakni maknanya irtafa'a wa ala, tinggi dan di atas. Dan Syekh menyatakan, al-Imam Ibnu Jarir, walam yunqal anis salaf ma yukhalifuh, dan tidak dinukilkan dari salaf ada yang menyelisihi tafsiran tersebut. Naam. Wa wajhuhu, bentuknya atau gambarannya, anda al-istiwa fil lughah yusta'mal ala wujuh. Kalimat al-istiwa dari tinjauan bahasa dipergunakan kepada beberapa bentuk. Al-awwal, yang pertama, an yakuna mutlaqan ghair muqayyad, sifatnya mutlak, tidak muqayyad, tidak dibatasi. Fayakunu ma'nahu al-kamal. Maka maknanya adalah al-kamal, kesempurnaan. Seperti firman Allah dalam surah Al-Qasas ayat 14, walamma balagha ashuddahu wastawa. Walamma balagha ashuddahu, tatkala ia atau setelah Musa cukup umur, lamma balagha ashuddah, tatkala cukup umur, wastawa, dan sempurna akalnya. Nah, di sini kalimat wastawa ini disebutkan secara mutlak. Maka makna istawa di sini adalah al-kamal, kesempurnaan, yakni akalnya sempurna. Atsani, yang kedua, an yakuna maqrunan bil waw, diiringi dengan waw. Maka maknanya adalah at-tasawi, rata atau sebanding. Ka qawlihim, seperti ucapan mereka, ucapan orang-orang Arab, istawal ma' wal atabah, air sudah rata dengan ambang pintu, sudah setinggi ambang pintu. Di sini diiringi dengan waw, istawal ma' wal atabah. Asalis, yang ketiga, an yakuna makrunan bi ila, diiringi dengan ila. Kalimat istiwa atau istawa diiringi dengan ila. Fayakunu bi makna al qasdu, maka maknanya adalah al qasdu, tujuan atau menuju. Seperti firman Allah, thumma istawa ila sama, kemudian Allah beristiwa ke atas langit. Ar-rabi', yang keempat, an yakuna makrunan bi'ala, diiringi dengan ala. Kalau tadi ila, yang sebelumnya waw, sebelumnya mutlak sifatnya. Fayakunu bima'na al-ulu wal-irtifa', maka maknanya adalah jika diiringi dengan ala, maknanya tinggi dan di atas. Seperti ayat Ar-Rahman alal arsistawa, wa dhahaba ba'du salaf, sebagian salaf berpendapat, ila anna al-istiwa al-maqrun bi-ila kal-maqrun bi-ala, bahwa istiwa jika diiringi dengan ila, maka maknanya sama dengan jika diiringi dengan ala, yaitu bermakna al-ulu wal-irtifa', al-irtifa' wa wal-ulu. Kama dhahaba ba'duhum ila anna al-istiwa' al-maqrun bi'ala bima'na su'ud, sebagaimana sebagian mereka juga berpendapat bahwa jika istiwa' dikaitkan atau digandengkan dengan ala, jenis yang keempat tadi, maka maknanya as-su'ud wal-istiqrar, naik dan menetap. Idza kana makrunan bi'ala. Wa amma tafsiruhu bil-julus, adapun tafsir dengan duduk, Allah duduk di atas ars, duduk di dalam ars. Naam, duduk di atas ars. Wa amma tafsiruhu bil julus, adapun tafsir dengan duduk, faqad naqala Ibnu al-Qayyim fi as-Sawa'iq, al-Imam Ibnu al-Qayyim menukilkan dalam as-Sawa'iq sawa'iqul mursalah, dari kharijah min Mus'ab fi qawlihi ta'ala, tentang firman Allah, Ar-Rahmanu 'alal 'arsyi istawa. Qawluhu wa hal yakunu al-istiwa illa al-julus. Tidaklah istiwa itu maknanya kecuali duduk. Wa qad warada dzikru al-julus fi haditsin akhrajahu al-Imam Ahmad. Dan sebenarnya telah warid pula, telah datang penyebutan al-julus, duduk, pada hadis yang diriwayatkan al-Imam Ahmad dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma marfu'an, secara marfu'. Wallahu taala a'lam. Baik, soal yang berikutnya. Yang ke-34, semakna dengan yang sebelumnya 33, hanya ingin memberi tambahan penjelasan. Kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya, 35. Mal umurul lati yajibu ta'liquha bil masyi'ah wal umur allati la yambaghi ta'liquha bil masyi'ah. Apa saja perkara-perkara yang wajib dikaitkan dengan masyi'ah, digantungkan dengan masyi'ah, dan perkara-perkara yang tidak sepantasnya digantungkan dengan masyi'ah. Jawabannya, kullu syai'in mustaqbal fa innal afdal an tu'alliqahu bil masyi'ah. Segala sesuatu yang akan datang, maka yang afdal adalah engkau kaitkan, engkau gantungkan dengan masyi'ah. Liqaulillahi ta'ala, seperti firman Allah, وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهِ. Jangan engkau katakan terhadap sesuatu, aku akan melakukannya besok. Kalimat ini kalimat pemastian. إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهِ, kecuali engkau menyatakan أَنْ يَشَاءَ اللَّهِ, insya Allah. Amma syai' al-madhi fala yu'allaq bil masyi'ah. Tapi sesuatu yang sudah berlalu, sudah lewat, maka tidak lagi digantungkan dengan masyi'ah. Naam. Fa masalan, contohnya, law qala laka syakhsun, kalau ada orang menyatakan kepadamu, dakhala syahrul ramadhan hadzal 'am lailatul ahad insyaallah, telah masuk bulan Ramadan di tahun ini pada malam Ahad insyaallah, Ramadan ini sudah lewat, fala yahtaj an naqul insyaallah, maka tidak butuh kita katakan insyaallah, li'annahu madha wa ulim, karena sudah berlalu dan sudah diketahui bahwa dia jatuh pada malam Ahad. Walau qala laka qailun, kalau ada orang menyatakan kepadamu, labistu saubi insyaallah, aku telah memakai pakaianku insyaallah, wa huwa labisun, labisuhu, dia sudah pakai, fala yuhsin an yu'allaq bil masyi'ah, maka tidak bagus kalau digantungkan dengan masyi'ah, li'annahu syai'un madha wa intaha, karena sesuatu yang sudah berlalu dan sudah selesai. Naam. Illa idza qasada ta'lil, kecuali kalau yang dia maksudkan adalah illah atau alasan, ay qasada anna al-labas kana bi masyi'atillah. Naam, dia memaksudkan bahwa pakaian itu bisa dia pakai dengan masyi'ah Allah, fala ba'sa bih, maka tidak mengapa. Sehingga barakallahu fikum, contohnya misalnya, Antum tadi sudah sarapan. Insyaallah sudah tadi. 2 bungkus. Nah. Tidak pas. Karena sudah sarapan. Pakai insyaallah. Tapi kalau ditanya, nanti antum mau makan di rumah atau makan di warung? Insyaallah di warung. Nah. Karena yang akan datang. Barakallahu fikum. Hal-hal yang akan datang, maka yang afdal adalah selalu mengaitkannya dengan masyiah Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kita tidak akan sanggup melakukan apapun kecuali dengan pertolongan dan bantuan dari Allah. Tapi sesuatu yang sudah berlalu, sudah lewat, maka sudah tidak pas dan tidak cocok. Na'am barakallahu fikum untuk digantungkan dengan masyiah Allah jalla subhanahu. Jangan kira ini tidak ada. Ada. Anda beberapa kali menjumpai orang-orang yang kelihatannya masya Allah ingin selalu naam menggantungkan kepada Allah, tapi kalimat-kalimat seperti ini tidak pas. Sesuatu yang sudah berlalu, maka tidak tepat lagi digantungkan dengan masyiah karena sudah selesai, sudah diketahui. Baik, soal yang berikutnya yang ke-36. Ma aqsamul iradah? Apa saja pembagian al-iradah? Jawabannya, al-iradatu tanqasimu ila qismaini. Iradah terbagi dua. Al-qismul awwal, iradatun kauniyah. Al-qismul thani, iradatun syar'iyah. Yang pertama iradatun kauniyah, dan yang kedua iradah syar'iyah. Fama kana bi ma'na al-masyi'ah, jika dia memiliki makna al-masyi'ah, kehendak, fahuwa iradatun kauniyah, maka itu iradah kauniyah. Wama kana bi ma'na al-mahabbah, dan jika bermakna al-mahabbah, rasa cinta, fahuwa iradatun syar'iyah, maka itu iradah syar'iyah. Misalul iradah syar'iyah, contoh dari iradah syar'iyah, keinginan syar'i, wallahu yuridu an yatuba alaikum. Allah subhanahu wa ta'ala ingin, yuridu artinya iradah, Allah ingin memberi taubat, memberi ampun kepada kalian. Li'anna yuridu, pada ayat ini, huna bima'na yuhibbu, Allah senang, Allah suka. Allah suka untuk memberi taubat kepada kalian. Wala takunu bima'na al-masyi'ah. Naam. Dan tidak bermakna masyiah. Li'annahu law kana al-ma'na wallahu yasha' an yatuba 'alaikum. Karena kalau makna Allah ingin memberi taubat kepada kalian, la taba 'ala jami'il 'ibad, maka Allah akan memberikan taubat kepada seluruh hambanya. Wa hadha amrun lam yakun. Maka ini tidak. Fa inna aktsara bani Adam minal kuffar. Karena kebanyakan bani Adam itu kafir. Namun kata Syekh, wala yalzam min mahabbatillahi lisyai', tapi tidak melazimkan, tidak mengharuskan Allah cinta sesuatu, an yaqa, hal itu terjadi dan terwujud. Karena hikmah ilahiyah terkadang menuntut tidak terjadi. Allah subhanahu wa ta'ala senang dan ingin kita semua menjadi hamba yang bertauhid. Tapi ternyata kesenangan dan kecintaan Allah kepada kita menjadi hamba yang bertauhid, tidak semuanya terwujud pada hamba-hamba Allah. Ada yang kafir, ada yang musyrik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa misal al-iradah al-kauniyah, adapun contoh iradah kauniyah, qauluhu ta'ala, in kana Allahu yuridu an yughwiyakum. Apabila Allah subhanahu wa ta'ala ingin menyesatkan kalian. Ya'anna Allah la yuhibbu an yaghwiyal ibad. Allah tidak suka untuk menyesatkan hambanya. Sehingga barakallahu fikum, kesimpulan. Baqiya lana an naqul mal farqu baina al irada al kauniyah wa syar'iyyah min haitsu wuqu' al murad. Apa perbedaan antara iradah syar'iyyah dengan iradah kauniyah dari sisi terjadinya apa yang diinginkan? Fanaqul, maka kita katakan, al-kauniyah la budda fiha min wuqu'il murad. Iradah kauniyah itu mesti terjadi jika Allah subhanahu wa ta'ala menginginkan. Jika arada Allah syai'an kaunan fala budda an yaqa. Jika Allah menginginkan sesuatu secara kauni, mesti akan terjadi. Allah berfirman, innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Amma al-irada asy-syar'iyyah faqad yaqa al-murad wa qad la yaqa. Tapi iradah syar'iyyah terkadang terjadi, terkadang tidak terjadi. Wa qad yuridu Allahu azza wa jalla hadha asy-syai' syar'an wa yuhibbu. Allah terkadang menginginkan sesuatu secara syar'i dan Allah subhanahu wa ta'ala senang cinta kepadanya. Walakin la yaqa, tetapi tidak terjadi. Naam, li'annal mahbub qad yaqa wa qad la yaqa. Karena sesuatu yang dicinta terkadang terjadi, terkadang tidak terjadi. Atau dengan gambaran yang lain, barakallahu fikum, bahwa iradah kauniyah itu terjadi pada perkara yang Allah cinta dan yang Allah tidak cinta. Iradah kauniyah itu terjadinya pada perkara yang Allah cinta ataupun yang Allah tidak cinta. Tetapi iradah syar'iyah, keinginan syar'i, hanya terjadi pada apa yang Allah subhanahu wa ta'ala cintai. Atau ana ulangi bahasanya, iradatun kauniyah ada pada apa-apa yang Allah cinta dan yang Allah tidak cinta. Tetapi iradatun syar'iyah hanya ada pada hal-hal yang Allah subhanahu wa ta'ala cinta. Itu perbedaannya. Perbedaan yang lain, iradatun kauniyah pasti terjadi. Pasti terjadi. Tapi iradatun syar'iyah bisa terjadi, bisa tidak terjadi. Naam. Baik. Soal yang berikutnya, yang ke-37. Mal ilhadu fi asma'illahi ta'ala wa anwa'uh. Bagaimana bentuk ilhad? Penolakan atau penentangan terhadap asma'ullah dan apa saja macam-macamnya. Al-jawab, jawabannya adalah al-ilhadu fil lughah wa al-mail. Ilhad, menentang. Dari tinjauan bahasa adalah al-mail, menyimpang. Wa minhu qaulullahi ta'ala, seperti firman Allah, lisanul ladhi yulhiduna ilaihi a'jamiyun wa hadha lisanun arabiyyun mubin. Lisanun, padahal bahasa, alladhi yulhiduna ilaihi, yang mereka tuduhkan padanya, pada Nabi Muhammad, a'jamiyun. Naam, bahasa ajam. Wa hadha lisanun arabiyyun mubin. Padahal ini adalah bahasa Arab yang jelas. Wa minhu al-lahdu fil qabr. Diambil pula dari kalimat itu lahad. Liang lahad di dalam kubur artinya kalau secara bahasa itu menyimpang atau menceng, karena dia lebih menceng ke dalam. Fa innahu summiya lahdan limailihi ila janib minhu. Kenapa dinamakan lahad? Naam, karena dia lebih menceng ke bagian sisi. Wala yu'rafu al-ilhad illa bima'rifatil istiqamah. Namun tidak akan diketahui bentuk penyimpangan kecuali dikenal istiqamah, sesuatu yang lurus. Naam, kita tidak tahu kalau ini menceng kalau kita tidak kenal ini lurus. Naam, sesuatu itu bisa dikenal dengan lawannya. Dengan lawannya. Li'annahu kama kilas, karena sebagaimana dikatakan bididdiha tatabayyanul asya, dengan lawannya kebalikannya perkara itu akan jelas. Maka al-istiqamatu fi babi asma'illahi wa sifati, bentuk kelurusan dalam bab asma' wa sifat adalah prinsip yang lurus, yang benar. An najriya hadhihi al-asma' wa sifat ala haqiqatiha al-la'iqah billahi azza wa jalla. Kita membiarkan nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala sesuai dengan hakikat yang pantas bagi Allah. Min ghairi tahrif wala ta'til wala takyif wala tamthil. Ini sudah sering kita ulang-ulang. Empat kaidah dalam memahami asma' wa sifat. Min ghairi tahrif, wala ta'til, wala takyif, wala tamthil. Apa maknanya? Min ghairi tahrif. Apa makna tahrif? Apa? Ya? Ma? Menyepertikan. Coba diatur bahasanya. Nah, at-tahrif adalah memalingkan maknanya kepada makna apa? Makna lain yang batil. Nah, kalau kepada makna yang hak istilahnya apa? Ta'wil, atau yang lebih tepat lagi adalah tafsir. Tafsir. Ini kaidah dalam memahami asma wa sifat. Min ghairi tahrif wala ta'til. Apa ta'til? Menolak, mengingkari, tidak mau menerima. Wala takyif. Takyif itu apa? Menanyakan bagaimana bentuk real dari sifat itu. Wala tamthil, dan tidak mentamthil apa? Menyerupakan Allah dengan, atau sifat Allah dengan sifat-sifat makhluknya. Maka barakallahu fikum ala al-qa'idah allati yamshi 'alayha ahlu as-sunnah wal jama'ah fi hadzal bab. Berdasarkan kaidah yang ahlu sunnah wal jama'ah berjalan di atasnya pada bab ini, idza arafna al-istiqamah fi hadzal bab, kalau kita sudah mengerti sikap dan jalan yang lurus dalam bab ini, dalam babul asma wa sifat. Na'am, fa inna khilaf al-istiqamah huwa al-ilhad. Maka menyelisihi cara, metode dan jalan lurus tadi, itulah yang dikatakan ilhad, penyimpangan atau penyelewengan. Naam. Ketika dia barakallahu fikum, dia mentahrif, dia memalingkan makna sifat Allah, sifat al-yad, sifat tangan, dia katakan maknanya adalah kekuasaan. Berarti dia telah melakukan ilhad, penyelewengan. Kalau dia melakukan ta'til menolak, itu juga bentuk ilhad. Ketika dia menanyakan bagaimana sih bentuk turunnya Allah ke langit dunia, kalau begitu arasy apakah kosong? Nah, ini adalah bentuk ilhad. Sebagaimana pula kalau dia menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluknya, kalau ditanya bagaimanakah mata Allah, ya sama dengan matamu. Nah, fahadihi kulluha minal ilhad, ini semua masuk dalam kategori al-ilhad. Dan ahlul ilm, para ulama menyebutkan bagi al-ilhad pada nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala ada beberapa macam. Yajma'unna an naqul, secara ringkas kita katakan bahwa makna ilhad adalah al-mailu. Al-mailu biha amma yajibu i'tiqaduhu fiha. Yaitu berpaling, menyeleweng dari apa yang wajib untuk diyakini. Menyeleweng dari apa yang mestinya wajib untuk diyakini. Wa huwa ala anwa, dan ini ada beberapa macam jenisnya. Jenis al-ilhad, penyelewengan nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. An-naw'ul awwal, jenis yang pertama, inkaru syai'in minal asma, dia mengingkari salah satu dari nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Mengingkari salah satu nama dari nama-nama Allah. Aw ma dallat alaihi minas sifat, atau dia mengingkari apa yang ditunjukkan oleh sifat itu dari makna. Misaluhu, contohnya, menyingkiru anna ismar rahman min asma'illahi ta'ala. Siapa yang mengingkari bahwa nama Ar-Rahman ini termasuk dari nama Allah, dia ingkari, bukan termasuk. Naam. Sebagaimana dilakukan oleh al-ahlul jahiliyah. Yang dilakukan oleh ahlu al-jahiliyah, mereka menolak nama Ar-Rahman. Ketika dalam perjanjian Al-Hudaibiyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan kepada juru tulisnya, tulislah bismillahirrahmanirrahim. Suruh nulis basmalah lebih dahulu. Maka mereka menyatakan, am ammar rahman fala nadri, adapun ar-rahman kami tidak tahu nama apa ini. Uktub bismikallahumma, tulislah bismikallahumma. Naam. Dengan nama Allah. Ketika Rasulullah memerintahkan kepada sahabat Ali untuk menulis, ini dari Muhammad Rasulullah. Kata mereka, kalau kami mengakui engkau Rasulullah, untuk apa kita berperang? Maka dihapuskan gelar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang kemudian barakallahu fikum, di antara yang dikatakan oleh kaum Khawarij yang mengkafirkan Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu ta'ala an, Ketika beliau menghapuskan dari dirinya gelar Amirul Mukminin, kata mereka, kalau dia bukan Amirul Mukminin berarti dia Amirul Kafirin. Ini cara pemahamannya kaum Khawarij, kaum teroris. Nah, maka kata sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala an, ketika mendebat mereka kaum Khawarij, yang lebih besar dari ibadah itu Rasulullah ketika perjanjian Hudaibiyah minta dihapuskan gelar Rasulullah. Berarti kalau begitu beliau bukan Rasul. Terdiam, terpaku, membisu. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Au yusbitul asma, atau misalnya dia menetapkan nama bagi Allah. Kalau tadi bentuknya mengingkari salah satu nama dari nama-nama Allah, seperti perilaku ahlul jahiliyah yang mereka menyatakan Amar Rahman fala nadri. Nama Ar-Rahman kami tidak pernah tahu dari mana sumber asalnya itu. Atau dia menetapkan nama barakallahu fikum walakin yungkir ma tadammanathu min as-sifat. Tapi dia mengingkari apa yang dikandung oleh sifat tersebut, atau yang dikandung oleh nama tersebut dari sifat. Naam, kama yaqulu ba'dul mubtadi'ah, seperti yang dikatakan sebagian ahlul bid'ah, mereka menetapkan nama bagi Allah tetapi meniadakan sifat, mengingkari sifat yang terkandung di dalam makna tersebut. Karena kita ahlu sunnah wal jamaah menyatakan semua nama-nama Allah maka terkandung di dalamnya sifat. Naam, terkandung di dalamnya sifat. Misalnya Allah itu alim, memiliki nama al-alim, maka terkandung di dalamnya sifat maza, sifat apa? Sifatul ilm, sifat berilmu. Allah subhanahu wa ta'ala di antara namanya adalah Al-Qadir. Nah, maka terkandung di dalamnya sifat apa? Sifatul Qudrah. Sifat Al-Qudrah. Nah. Lah mereka ahlul bid'ah dari kalangan kaum Mu'tazilah barakallahu fikum menyatakan bahwa annallaha rahimun bila rahmah, Allah itu namanya Maha penyayang tapi tidak punya rasa sayang. Naam. Allah itu namanya Sami', Maha mendengar tapi tidak punya pendengaran. Allah itu Basir, Maha melihat tapi tidak punya penglihatan. Allah itu Maha mengetahui tapi tidak punya pengetahuan. Gimana kok bisa seperti itu? Maka barakallahu fikum, ini jenis yang pertama, bentuk ilhad, penentangan, penyelewengan dan penyimpangan. Naam barakallahu fikum dalam babul asma wa sifat. An-naw'u tsani, yang kedua, an yusammi Allah ta'ala bima lam yusammi bihi nafsah. Dia menamai Allah subhanahu wa ta'ala dengan sesuatu yang Allah tidak menamai dirinya dengannya. Wa wajhu kaunihi ilhadan, dan bentuknya, sisi pandang, kenapa dikatakan ilhad? Anna asma Allah ta'ala tauqifiyah. Bahwa nama Allah itu sifatnya tauqifiyah. Apa makna tauqifiyah? Pengertiannya adalah la yahillu li ahadin an yusammi Allah ta'ala bismin lam yusammi bihi nafsah. Tidak halal bagi satu orang pun menamai Allah dengan nama yang tidak ia namakan dirinya dengannya. Naam. Lianna hadza min al-qawli 'ala Allah bila ilmin. Karena itu bentuk sikap berkata tentang Allah subhanahu wa ta'ala tanpa ilmu. Wa min al-'udwan fi haqqi Allah 'azza wa jalla, dan bentuk permusuhan terhadap hak Allah. Apa contohnya? Contohnya adalah yang diperbuat oleh orang-orang filsafat, di mana mereka menamai al-ilah. Mereka menamakan al-ilah, naam, dengan istilah illatun fa'ilah. Illatun fa'ilah. Atau sebagaimana juga yang dilakukan oleh kaum Nasrani, yang mereka menamai Allah subhanahu wa ta'ala dengan Tuhan Bapa. Wahai Bapa yang di surga. Begitu. Ini bentuk ilhad fi asma'illahi subhanahu wa ta'ala. Wa nahwi dhalik, dan yang semisal dengan itu. An-naw' tsalits, yang ketiga, an ya'taqida anna hadhihi al-asma' dalatun 'ala awsaf al-makhluqin. Dia meyakini bahwa nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala menunjukkan kepada sifat-sifat makhluk. Fayaj'aluha dalatan 'ala tamtsil, sehingga dia menjadikannya menunjukkan kepada sebuah permisalan. Wa wajhu kaunihi ilhadan, dan bentuk keberadaannya dikatakan ilhad, penyelewengan, penentangan, penyimpangan. Anna man i'taqada anna asma' Allah subhanahu wa ta'ala dalatun ala tamthilillah bi khalqihi, bahwa siapa yang meyakini bahwa nama Allah subhanahu wa ta'ala menunjukkan kepada permisalan Allah terhadap hambanya, faqad akhrajaha an madluliha, dia telah mengeluarkannya dari penunjukan yang sebenarnya, wa mala biha anil istiqamah, dan menyeleweng dari jalan yang lurus. Naam. Yakni, kalau misalnya dia ditanya, bagaimana sih tangan Allah? Ya sama dengan tangan kita. Naam. Ini dia meyakini bahwa nama Allah subhanahu wa ta'ala menunjukkan kepada tamtsil. Nah, bagaimana sih bentuk nuzulnya Allah ke langit dunia? Ya seperti kamu turun dari mimbar. Ini termasuk dari ilhad. An-naw'ur rabi', jenis yang keempat, an yashtaqqa min asma'illahi ta'ala asma' lil asnam. Ia menjadikan pecahan dari nama Allah sebagai nama bagi asnam, berhala-berhala. Seperti misalnya Al-Lata atau Al-Lata, mereka menamai berhala mereka dengan Lata, dengan bacaan yang ditakhfif, tidak ditasydid. Ini mustaqqun minal ilah, adalah bentuk pecahan kata dari al-ilah. Kalau lata yang ditasydid, yang memang kata sahabat Abdullah bin Abbas, itu ada dua bacaan, satu di takhfif sebagaimana yang ada di dalam Al-Quran dari Rasm Uthmani, maka yang kedua adalah lata dengan tasydid diambil dari naam rajulun yaluttu as-sawiqa lil hujjat, seorang laki-laki yang biasa mengadu adonan tepung campur daging dibikin makanan untuk jamaah haji. Setelah dia meninggal, maka dijadikanlah sebagai sesembahan dari selain Allah subhanahu wa ta'ala, kuburannya diagungkan, dia menjadi lata sebagai mushtaq, pecahan kata dari al-ilah. Sama juga dengan Uzza, berhala Uzza. Mereka menjadikannya sebagai mushtaq, pecahan kata dari Al-Aziz. Uzza dari Aziz. Dan juga berhala Manat, Ini dari nama Allah Al-Mannan. Dari nama Allah subhanahu wa ta'ala Al-Mannan. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Soal yang berikutnya yang ke-38. Ma aqsamu ma adhafahu Allahu ila nafsihi mithl wajhullah wa yadullah wa nahwu dhalik. Apa jenis-jenis yang Allah idhafahkan, Allah sandarkan kepada dirinya? Seperti wajah Allah, tangan Allah, dan yang semisalnya. Jawabannya, aqsamu ma adhafahu Allahu ila nafsihi thalathah. Pembagian yang Allah sandarkan kepada dirinya ada tiga macam, tiga jenis. Al-qismul awal, jenis yang pertama, al-ainul qa'imah binafsiha. Sesuatu yang berdiri sendiri. Sesuatu yang berdiri sendiri. Maka ketika sesuatu yang berdiri sendiri itu disandarkan kepada Allah, fa idhafatuha min bab idhafatil makhluq ila khaliqihi. Ketika ia disandarkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka ini masuk dalam bab menyandarkan makhluk kepada penciptanya. Naam. Misalnya firman Allah, inna ardi wasi'ah. Sesungguhnya bumiku luas. Bumi, na'am barakallahu fikum, sesuatu yang berdiri sendiri ataukah sesuatu yang melekat pada diri Allah? Jawabannya apa? Berdiri sendiri. Ini yang tadi dikatakan al-ainul qa'imah binafsiha. Sesuatu yang berdiri sendiri. Maka ketika sesuatu yang berdiri sendiri ini disandarkan kepada Allah, maka maknanya adalah idhafatul makhluk ila khaliqiha. Penyandaran makhluk kepada penciptanya. Idhafatul makhluk ila khaliqihi. Seperti ayat dalam suratul Ankabut ayat ke-56, inna ardi wasi'ah. Ini dalam bentuk umum. Qad takunu ala sabilil umum. Wa qad takunu ala sabilil khusus. Terkadang pula penyandaran sesuatu yang berdiri sendiri itu dalam bentuk khusus. Kenapa khusus? Li syarafiyatihi. Karena keagungannya. Dan kemuliaan sesuatu yang berdiri sendiri tadi, dia disandarkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena memiliki kemuliaan dan keagungan. Contohnya, wa tahir baitiya lit-ta'ifina wal-qa'imina war-ruk'i sujud. Coba dilihat ayatnya, apakah al-qa'imin ataukah al-akifin. Naam, Al-Hajj ayat ke-26, ada Al-Quran di situ. Coba Al-Quran diambil. Naam. Al-Hajj ayat ke-26. Fadal. Naam, cari aja. Tembuka. Dibantu. Naam, cepat-cepatan. Al-Hajj ayat 26. وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. Apakah والعاكفين؟ Ya, benar, القائمين. طيب. Allah katakan, وطهر بيتي, بيتي, sucikanlah rumahku. lit-ta'ifin, untuk orang-orang yang tawaf, wal-qa'imin, dan menegakkan salat, war-ruka'i sujud, orang-orang yang ruku' dan sujud. Baiti di sini apa maksudnya? Yang harus dibersihkan, disucikan? Al-Ka'bah. Ka'bah sesuatu yang bersendiri ataukah melekat pada diri Allah? Berdiri sendiri. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala menyandarkan, mengidhafahkannya kepada dirinya li syarafiyyatih. Karena fadilah, keutamaan, dan kemuliaan Baitullah disandarkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana pula Allah katakan, naqatallahi wa suqiyaha. Naam. Dalam surah Asy-Syams. Unta Allah. Kenapa kok unta ini disandarkan kepada Allah? Naam barakallahu fikum. Karena unta ini bukan unta sembarang unta. Dia adalah unta yang keluar sebagai mukjizat Nabiullah Saleh alaihi salatu wassalam, keluar dari dalam batu. Nah, mereka menyatakan, wahai Saleh, ini ada deretan bebatuan karena kaum Samud ini orang-orang yang hidup di daerah bebatuan. Watanhituna minal jibali buyuta. Mereka ini menjadikan gunung-gunung batu mereka pahat menjadi rumah tempat tinggal mereka. Orang-orang yang secara fisik memang kuat. Nah, hidup dalam daerah pegunungan batu. Kemudian ketika Nabi Saleh berdakwah kepada mereka, mereka katakan, wahai Saleh, ini batu. Engkau keluarkan darinya unta betina. Yang ketika ia keluar dalam kondisi perutnya bergerak-gerak, ada janin di dalamnya. Naam, maka Nabi Saleh menyatakan, bagaimana jika Allah subhanahu wa ta'ala mengabulkan permohonan kalian, apakah kalian mau beriman kepadaku? Mereka menyatakan, iya, kami terima perjanjianmu dan kesepakatanmu. Nabi Saleh salat dan berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka batu di bagian pinggir yang mereka tunjuk itu bergerak, kemudian terbelah. Keluar darinya unta betina, perutnya bergerak-gerak. Ini yang dikatakan barakallahu fikum, naqatullah, unta Allah subhanahu wa ta'ala. Dia disandarkan kepada Allah karena kemuliaan unta. Unta tersebut, satu unta bisa menghidupi mereka sebanyak 9 kabilah, 9 suku dari satu unta. Ikhwan fi din rahimani wa rahimakumullah, wa hadzal qism makhluk, jenis ini yang disandarkan kepada Allah, ini adalah jenis penyandaran makhluk kepada penciptanya. Al qismu tsani, jenis yang kedua, al-ainu allati yaqumu biha ghairuha. Naam. Sesuatu yang bisa tegak dengannya yang lainnya. Contohnya, waruhum min. Dan ruh dari Allah. Fa'idhafatu hadhihi ar-ruh ilallah min bab idhafatil makhluk ila khaliqihi. Penyandaran ruh kepada Allah ini juga masuk dalam bab idhafatu, penyandaran makhluk kepada khaliknya sebagai penciptanya. Tashrifan, sebagai pemuliaan, fahiya ruh minal arwah. Dia salah satu ruh dari ruh-ruh yang Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan. Walaysat juz'an minallah, bukan bagian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Jadi barakallahu fikum. Ketika dikatakan tentang ruh Nabiullah Isa. Naam. Dia adalah ainun munfasilah. Sesuatu yang terpisah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hadzal qism makhlukun aidha. Juga ini adalah makhluk. Jadi tidak kemudian boleh. Ketika dikatakan bahwa Isa ruhum min, ruh dari Allah subhanahu wa ta'ala, wa kalimatuhu alqaha ila maryama wa ruhum min, tidak kemudian dikatakan bahwa barakallahu fikum dia adalah bagian dari Allah subhanahu wa ta'ala sehingga dikatakan dia ibnullah, anaknya Allah, karena anak juz'un min abiyyi, anak itu bagian dari bapaknya, dari ayahnya. Nah, mirip sekali. Ya jelaslah mirip, orang dia dari bapaknya. Nah, antara ayah dengan anak memiliki keterikatan dan ketergantungan satu dengan yang lain. Naam. Anak butuh kepada bapak, bapak butuh kepada anak. Satu dengan yang lain saling merindukan. Satu dengan yang lain saling mirip-mirip. Naam. Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Naam. Al-qismu tsalits, jenis yang ketiga, an yakuna wasfan mahdhan. Murni sifat. Yakunu fihi al-mudhaf sifatun lillah. Wa hadha al-qism baghair makhluq. Naam. Li'anna jami'a sifatillahi ghair makhluqah. Misaluhu, contohnya. Sifat. Qudratullah. Qudratullah. Kekuatan atau kemampuan, kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Qudrah. Ini adalah sifat. Dia disandarkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka apa yang disandarkan kepada Allah itu bukan makhluk. Bukan makhluk karena dia sesuatu yang melekat pada diri Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana juga sifat al-kalam, sifat berbicara. Bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Kalamullah. Naam. وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ. Jika seorang dari musyrikin meminta perlindungan kepadamu, maka beri ia perlindungan hingga ia bisa mendengarkan kalamullah. Mendengarkan Al-Quran. Kalau begitu, Al-Quran itu makhluk ataukah naam bagian dari sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala dari sifatul kalam? Sifatul kalam bagi Allah subhanahu wa ta'ala, maka kita katakan min i'tiqad di ahli sunnah anna qul anna al-Quran kalamullah wa laysa bimakhluk. Al-Quran kalamullah dan bukan makhluk. Naam. Soal yang berikutnya, insyaAllah satu lagi kita tambahkan. Ma hukmu inkari syai'in min asma'illahi ta'ala au sifatih. Apa hukum mengingkari sesuatu dari nama Allah atau sifatnya? Al-jawab, al-inkaru naw'an. Pengingkaran itu ada dua jenis. An-naw'ul awwal inkaru takdzib. Pengingkaran dalam bentuk pendustaan. Wa hadza kufrun bila syak. Ini kafir tanpa diragukan. Falau anna ahadan ankara isman min asma'illah aw sifatan min sifatihi tsabita fil kitabi was sunnah. Kalau ada seorang mengingkari satu dari nama-nama Allah atau satu sifat dari sifat-sifat Allah yang sudah tetap di dalam Al-Quran dan Sunnah. Misal ayyakul laysa lillahiyat. Dia menyatakan Allah tidak punya tangan. Padahal Allah menyebutkan dalam Al-Quran Allah punya tangan. Sunnah Nabi, hadis-hadis beliau menyebutkan Allah punya tangan. Fahuwa kafirun bi'ijma'il muslimin. Maka dia kafir berdasarkan ijma' muslimin. Lianna takdziba khabarillahi wa rasuli kufrun mukhrijun anil millah. Karena mendustakan khabar Allah dan Rasulnya kufur, mengeluarkan dari Islam. An-nau'u tsani inkaru ta'wil. Pengingkaran yang bersumber dari ta'wil. Kalau tadi takdzib, mengingkari, mendustakan. Kalau ini pengingkaran dalam bentuk ta'wil. Wa huwa alla yajhadaha. Dia sebenarnya tidak menentang. Walakin naam, akan tetapi dia menta'wilnya. Lakin yu'awwiluha. Dia menta'wilnya. Wahada naw'an. La ingkaru ta'wil ini sendiri juga ada dua jenis. Ada dua macam. Al-awwal yang pertama, an yakuna lihadha ta'wil musawwigh fil lughatil arabiyyah. Ta'wil tersebut ada sisi bentuk pembolehan di dalam bahasa Arab. Naam. Secara tinjauan bahasa Arab, maka dibolehkan ta'wil seperti itu. Ada di antara maknanya yang termaktub dalam bahasa Arab. Maka ini tidak menyebabkan kekufuran. Tapi yang kedua, dia tidak ada bentuk pembolehan dalam sisi bahasa Arab, maka ini akan melahirkan kekufuran. Karena kalau tidak ada celah dalam sisi bahasa Arab, maka sebenarnya bukan lagi ingkar ta'wil, tapi takdzib. Naam. Misal an yakul laysa lillahi yadun haqiqah. Misalnya dia menyatakan Allah tidak punya tangan secara hakikat. Nah, tidak pula tangan itu bermakna nikmat atau kuwah. Tidak pula maknanya nikmat, tidak pula kekuatan. Fahadha kafir, maka ini kafir. Secara mutlak dia menolak tangan bagi Allah. Naam. Tidak tangan itu hakikat adanya atau terkadang ditakwil dengan makna nikmat atau kekuasaan, maka ini kafir. Li'annahu nafaha nafyan mutlaqan, karena dia menafikannya dengan penafian secara mutlak, fahuwa mukadzibun haqiqah, hakikatnya dia seorang yang mendustakan. Walau qala fi qawlihi ta'ala bal yadahu mabsuutatani, seandainya dia menyatakan tentang firman Allah, bahkan kedua tangan Allah terbentang. Yang dia, kemudian dia menyatakan al-murad biyadai as-samawat wal-ar. Yang dimaksud dengan kedua tangan yang terbentang di sini adalah langit dan bumi. Langit dan bumi terbentang. Fahada kafir, ini juga kafir. Kenapa? Li'annahu la yasihhu fil lughatil arabiyyah, karena tidak dikenal makna seperti itu dalam bahasa Arab. Naam. Wala muqtada al haqiqati syar'iyyah, dan tidak pula sesuai dengan tuntutan hakikat syar'iyyah. Lakin in qala al muradu bil yad an ni'mah aw al quwwah, tapi kalau ia menyatakan bahwa yang dimaksud dengan tangan di sini adalah nikmat, kekuasaan. Naam. Sama dulu ketika kita masih belum mengenal manhaju ahli sunnah, sering kita menyatakan, menafsirkan bahwa makna yad itu adalah kekuasaan. Nah, fala yukfar, maka ini tidak dikafirkan. Li'anna al-yad fil lughah tutlaqu bima'na ni'mah, karena al-yad dari sisi tinjauan bahasa Arab terkadang dimutlakkan. Naam, juga diantara maknanya adalah ni'mat. Diantara maknanya adalah ni'mat. Baik, wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Yang bisa kita sampaikan insyaallah. Ya. Termasuk tidak menyebabkan kekafiran. Nah, termasuk dari al-ilhad. Baik, ada soal yang lain? Ya. Sudah kita jelaskan, barakallahu fikum, pada pembahasan-pembahasan terdahulu. Naam, barakallahu fikum, istiwa bimakna istaula. Istaula menguasai. Maknanya, istaula adalah menguasai. Hada at-tafsir lam ya'ti bihi ahadun minas salaf. Tidak ada seorang pun dari salafus salih yang mendatangkan tafsir seperti ini. Karena kalau dikatakan istaula menguasai, maka seluruh makhluk Allah, Allah kuasai. tanpa harus membutuhkan barakallahu fikum kalimat istawa. Ini batil. Naam. Ini batil. Wallahu a'lam bissawab. Yang lain? Baik. Kita tidak mengistilahkan bahasa bersemayam karena ungkapan bahasa bersemayam itu mengesankan Allah berada di dalam arsy. Layaknya seorang raja yang dia berada di dalam singgasananya. Nah, karena kalau bersemayam berada di dalam berarti arsy-nya lebih besar daripada Allah. Allah dilingkupi oleh arsy tersebut. Subhanallahi amma yasifun. Maka maksudnya Allah dari pensifatan seperti itu. Maka yang kita katakan adalah bahwa Allah beristiwa di atas arsy-nya. Nah, tanpa membahasakan bersemayam. Nah, wallahu ta'ala a'lam bissawab. Betul kalau bahasa bersemayam mengesankan seperti itu? Atau ana yang salah paham? Betul ya? Tinggal. Dan Allah subhanahu wa ta'ala maha tidak butuh kepada hambanya termasuk arsy-nya. Nah, arsy adalah makhluk. Di antara makhluk yang Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan. Nah, sehingga jangan dianggap Allah butuh kepada arsy. Untuk tempat ia berpijak, tempat ia bersemayam misalnya. Tidak. Ya. Baik. Beliau radhiyallahu rahimahullahu taala menyatakan Syekh Ibnu Utsaimin amma tafsirun bil julus, adapun tafsir dengan al julus duduk, maka dinukilkan dari Ibnu Qayyim dalam Sawa'iq al Mursalah jilid keempat halaman 1303 dari Kharijah bin Mus'ab fi qawlihi ta'ala Ar-Rahman 'alal arsy istawa qala wa hal yakunu al-istiwa illa al-julus. Tidak ada istiwa maknanya kecuali julus, kecuali duduk. Namun jangan bayangkan kalimat al-julus na'am sebagaimana duduknya makhluk, sebagaimana turun sama dengan turunnya makhluk. Dan beliau menyebutkan waqad warada dzikrul julus fi haditsin akhrajahu al-imamu Ahmad. Jadi bukan sekedar pendapat al-Imam Ibnu Qayyim, bahkan diriwayatkan hadis yang dikeluarkan Imam Ahmad dari Ibnu Abbas marfu'an secara marfu'. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Naktafi bihadza. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.